Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa asyara bi qawlihi fuhu ila annahu la yu'rabu bil hurufi illa bi syarti an tuhdhafa minhu al-mimu. Penulis berkata, dan Ibnu Hisyam memberi isyarat dengan perkataan beliau fuhu bahwasanya kata tersebut tidak di-i'rab dengan huruf kecuali dengan syarat huruf mimnya dihapus. Nah, jadi fuhu ini artinya mulutnya. Mulut itu famun. Nah, mimnya harus dibuang untuk bisa di-i'rab dengan huruf. Fatakulu, kau katakan fuka ra'ihatuhu thayyibatun. Mulutmu baunya wangi. Nadhifaka bisiwaki. Bersihkanlah mulutmu dengan siwak. Karihtu ra'ihata fika. Saya tidak senang aroma mulut Anda. Nah, fafil awali, maka pada kalimat pertama, fuka ra'ihatuhu thayyibah. Marfu'un bilwawi. Kata fu marfu dengan wawu. Dia sini sebagai mubtada. Wa fi tsani nadhif faka bisiwaki mansubun bil alif. Kata fa mansub dengan alif. Faka mansub dengan alif sebagai mafulun bi. Wa fi tsalitsi majrurun bil ya'i, dan pada kalimat ketiga karihtu ra'ihata fika majrurun bil ya, dia majrur dengan ya karena dia sebagai mudhofun ilai. Nah, ya, artinya dia di-i'rab dengan huruf karena dia termasuk al-asma'u as-sittah. Di sini mimnya dibuang. Nah, fa in baqiyatil mimu, kalau mimnya masih ada, u'riba bil harakati, maka kata tersebut di-i'rab dengan harokat. Takulu, kau katakan hadza famun. Ini adalah mulut. Wa nadhaftu faman. Aku membersihkan mulut. Wa nadhartu ila famin. Dan aku melihat mulut. Nah, di sini pada kalimat pertama hadza famun, dia marfu dengan dhamma. Kalimat kedua nadhaftu faman, dia mansub dengan fathah. Kalimat ketiga nadhartu ila famin, majrur dengan kasrah karena dia huruf mimnya ada famun, faman dan famin, mulut. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan bahwa kata mulut ini untuk bisa di-i'rab dengan huruf, dia termasuk al-asmaus sittah dengan syarat yang disebutkan sebelumnya, empat syarat itu. Dan juga di sini dijelaskan syaratnya ialah, syarat tambahnya ialah huruf mimnya dibuang. Kalau mimnya ada, berarti dia di-i'rab dengan harokat. Nah, untuk famun ini juga di beberapa kitab disebutkan asal katanya itu fawahun, asal katanya fawahun. Entah bagaimana, wallahu alam, dia juga dikatakan famun. Nah, itu yang bisa dijelaskan tentang kata fuhu atau famun, mulut. Nah, kemudian qala al-mu'allif wa qawluhu wa hamuha, dan perkataan beliau Ibnu Hisyam wa hamuha bi idafati al-hamu, dengan diidhofahkannya kata al-hamu ila dhamiril muannatsi, kepada dhamir muannats hamuha, li bayani anna al-hamu, untuk menjelaskan bahwa kata al-hamu ini aqribu zaujat zaujil mar'ati. Hamu ini adalah kerabat suami. Aqaribu zaujil mar'ati, kerabat suami. Ka'abihi, seperti bapaknya suami, berarti mertua. Wa amihi, pamannya suami. Wa bani amihi, atau anak pamannya. Bahasa lainnya sepupu. Ini tentang kata alham pengertiannya. Wa qad yutlaqu ala aqaribi zaujati, tapi terkadang juga dimutlakkan kata hamu itu untuk kerabat istri. Aqarib azaujah, kerabatnya istri. Fa yuqalu, sehingga dikatakan hamuhu. Bil idhofati lil mudzakkari, dengan diidhofahkan kepada dhamir mudzakkar. Nah, didefinisikan juga kata hamu ini kullu man kana min qibali zauji, semua yang ada hubungannya dengan zauj, semua yang dari arah suami, itu dikatakan alhamu, sehingga sering diterjemahkan dengan ipar. Nah, saudara ipar. Wallahu a'lam, ini pengertian tentang kata hamun, alhamu. Kemudian qala al-mu'allif qawluhu wal afsahu isti'malu hanin, dan yang lebih fasih menggunakan kata hanin ka ghadin, seperti kata ghadin. Nah, jadi ghadin ini asalnya ghadun, wa huruf ghain dal sama ada wawunya belakangnya, tapi wawunya dibuang sehingga ada dua huruf doang. Begitu juga kata hanin, asalnya adalah hanawun. Nah, huruf wawunya dibuang. Nah, jadi yang lebih fasih kata Ibnu Hisham menggunakan kata hanin seperti kata wadin. Wal hanu, dan hanu itu adalah ismun, satu nama. Yukna bihi, yang dijadikan kiasan. An asma'il ajnasi, untuk isim-isim jenis. Taqulu, kau katakan hadza hanu zaidin, ai farasu zaidin, ini adalah hanu zaidin, maksudnya kudanya si Zaid. Masalan sebagai contoh. Nah, jadi bisa digunakan untuk yang seperti itu. Waqila, ada juga yang mengatakan kinayatun amma yastaqbihu dzikruhu, ini adalah sebagai kiasan untuk sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk disebutkan karena buruk. Diterjemahkan anu, anunya misalnya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, diantara kata hanu yang pengertiannya seperti ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azza bi azail jahiliyati fa'ituhu bihani abihi wala taknu, atau wala tukan wala tukannu. Nah, barang siapa yang menisbatkan dengan penisbatan jahiliyah, maka hendaknya dia gigitkan orang tersebut bihani abihi, dengan anunya bapaknya. Wala tukannu ala wala, atau wala taknu, jangan kalian menyembunyikannya. Nah, kita lihat di footnote-nya. Qala al-mu'allif akhrajahu Ahmadu, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid ke-35 halaman 157. Wa huwa hadithun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Undur as-sahihata lil Albani, dicoba dilihat di silsilah al-hadith as-sahihah karya Syekh Al-Albani nomor 269. Wa ma'nahu, maknanya adalah anna man ta'azza, barang siapa yang menisbatkan diri, wantasaba ilal qawmi, dan berbangga dan menisbatkan diri kepada satu kaum, faqala ya la fulanin, ya la bakrin, misalnya dia berkata, wahai bani fulan, wahai orang-orang bakar, misalnya. Jadi berbangga dan menisbatkan diri kepada satu kaum, fa'idduhu bihaniabihi, maka gigitkanlah dia ke anunya bapaknya. Ay qululahu, maksudnya katakanlah padanya, u'dud bihani abika, ay bidhakari abika. Katakanlah padanya, gigitlah hani abika, ay bidhakari abika, dengan dakar bapakmu. Bilaflin sorihin, dengan lafad yang sorih, duna kinayatin, dengan tanpa perlu dikiaskan atau dikinayahkan. Mubalaghatan fitashni'i alaihi, ini untuk penegasan dalam rangka mencela orang tersebut, orang yang menisbatkan diri kepada nisbat jahiliyah. Nah ini contoh penggunaan kata hani. Jadi dia di lebih fasih digunakan seperti isim biasa, tidak di-i'rab dengan huruf. Nah, walhanu, qala al-mu'allif, walhanu idza istu'mila mujarradan 'anil idhofati, dan kata hanu kalau digunakan tanpa menjadi mudhof, fahuwa ismun manqusun, maka dia isim manqus. Ai mahdhuful lami, yaitu lamnya dibuang kalau dia bukan mudhof. Wahiyal wawu, yaitu huruf wawunya. Li'anna aslahu hanabun, karena asalnya kata hanun itu adalah hanabun. Ala wazni fa'alun, dengan wazan fa'alun, hanabun. Kalau dia bukan mudhof, maka dia dibuang huruf lam isimnya, huruf wawunya berarti. Fayu'rabu bil harokati, sehingga dia di'irab dengan harokat. Nahwu contohnya, hadha hanun, ini adalah sesuatu. Waraitu hanan, aku melihat sesuatu. Wa marartu bi hanin, aku berpapasan atau melewati sesuatu. Jadi hanun ini kan di beberapa kitab atau di kitab yang lain diterjemahkan juga kinayatun an syai'in, kinayah untuk sesuatu. Nah, kemudian jadi hanun kalau dia bukan mudhof, dia di-i'rab seperti isim biasa, wawunya dibuang. Fa'in udhifa, kalau dia menjadi mudhof, disandarkan kepada kata yang lain, fajumhurul arabi, maka mayoritas orang Arab, tasta'miluhu kadhalika, mayoritas orang Arab juga memperlakukan dia seperti itu. Taqulu, kau katakan, hadha hanuka, ra'aitu hanaka, wa marartu bi hanika. Nah, ini adalah sesuatumu, aku melihat sesuatumu, aku melewati sesuatumu. Wa ba'duhum yu'ribuhu bil hurufi, sebagian mereka memang mengi'rabnya dengan huruf. Fa yajrihi mujra abin wa akhin, sehingga mereka menerapkannya seperti kata abin dan akhin. Artinya di'rab dengan i'rab al-asma'u sittah. Fa yaqulu, sehingga dia mengatakan, hadha hanuka, wa ra'aitu hanaka, wa marartu bi hanika. Nah, jadi di'irab dengan huruf, marfu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Wahia lughatun qalilatun, ini bahasa yang jarang atau sedikit. Wa 'alaiha, nah atas dasar inilah, warada dzikruhu ma'al asma'i al-khamsati, sebesar ini datang penyebutan kata hanun disertai dengan al-asma'u as-sittah, al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang lima. Nah, demikian wallahu a'lamu bissawab.